Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Bagi seorang muslim dalam setiap salat senantiasa ia membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terkandung ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Mengucapkan ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya mendapatkan hidayah, berada di jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena sesungguhnya kalimat ihdina, tunjukilah kami atau berilah hidayah kepada kami, as-siratal mustaqim, agar menempuh jalan yang lurus. Ucapan ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu mengandung konsekuensi bahwasannya dirinya harus benar-benar menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah tersebut. Yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim menurut para salaf sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, sesungguhnya Hamzah bin Mughirah menyebutkan, sa'altu Abul Aliyah an qaulillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Aku bertanya kepada Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Qala, maka jawab Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahabahu min ba'di Abu Bakr wa Umar. As-siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. setelah sepeninggal beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Qala, maka kemudian ia bertanya, fa'ataitul Hasan, aku kemudian mendatangi Al-Hasan. Fa'akhbirtuhu bidzalika, dan aku mengabarkan tentang yang demikian ini. Yakni meminta pendapat, ma ra'yuka, apa pendapatmu tentang yang demikian itu? Faqala, maka kemudian Al-Hasan menjawab, sadaqa wa nasaha, ia benar dan ia telah menasihat. Sehingga jika seseorang menginginkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan ditunjuki jalan yang lurus, maka hendaklah ia iltizam, konsisten dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ia beriltizam, komitmen dengan sunnah para sahabatnya, dan menempuh cara-cara yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti para khulafaur ar-rasidin al-mahdiyyin, mengikuti Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah merupakan konsekuensi dari permohonan ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan jalan yang lurus. Maka disinilah pentingnya kita memahami bahwasannya untuk mendapatkan jalan yang lurus tersebut, kita harus mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kemudian kita bisa meniru, meneladani, mencontoh apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga kita mempelajari bagaimana para sahabat al-khulafa'u ar-rasidu, yaitu para khalifah pengganti beliau yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk, sehingga kita bisa mengambil suri tauladan dari mereka semua, sehingga kita mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ketika seseorang menginginkan jalan yang lurus tersebut, hendaknya ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus tersebut. Maka wajib atas kita untuk bermutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan berhenti di mana ia berhenti, kita akan diam di mana mereka diam. Maka yang demikian ini adalah merupakan bentuk meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ketika seseorang ingin mendapatkan jalan yang lurus tersebut, maka wajib bagi dia untuk menempuh, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya apa yang ditempuh oleh mereka adalah atas bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat. Sehingga manakala kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka ikutilah as-salafus saleh, orang-orang saleh yang telah terdahulu. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kepadakulah tempat kalian kembali. Maka aku akan kabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian perbuat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Siapakah mereka? Kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kullu sahabah munibun ilallahi ta'ala. Seluruh para sahabat adalah orang yang kembali ke jalan Allah ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilih, maka wajib untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabil. Baik dalam perkataannya, perbuatannya, keyakinan-keyakinannya. Semuanya harus diikuti ketika seseorang menginginkan menempuh jalan salaf. Dan inilah dalil bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang telah kembali, rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka, yakni dalam bentuk hidayah kepada Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang mereka, wa yahdi ilaihi man yunib, dalam surat As-Sura ayat ke-13. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjuki ke jalannya orang-orang yang kembali. Maka bagi seseorang yang menginginkan jalan salaf, jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, maka ia harus mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dalam surat Yusuf ayat ke-108, katakanlah inilah jalanku, Aku menyeru ke jalan Allah. Aku menyeru kepada Allah atas basirah, yaitu berdasarkan ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku, Maha Suci Allah, dan bukanlah saya ini termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan, anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'u ila Allah, dia menyeru berdakwah ke jalan Allah, wa man da'a ila Allahi ala basirah, dan barang siapa yang berdakwah ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu, wajaba ittiba'uhu, maka wajib dia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan para ulama tentang wajibnya seorang muslim yang ingin menempuh jalan salafus saleh, maka dia harus menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya barang siapa yang menempuh jalan salaf, jalan salafus saleh, maka sesungguhnya ia menempuh jalan yang selamat, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk kewajiban seorang muslim untuk senantiasa menempuh jalan-jalan para sahabat, jalan-jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manakala seseorang menempuh berittiba kepada as-salaf, kepada as-salafiyah, maka sesungguhnya ia akan memiliki keutamaan-keutamaan. Ia akan meraih keutamaan-keutamaan yang tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengikuti salaf itu sendiri. Apa di antara keutamaannya? Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, bahwasannya keutamaan mengikuti as-salaf, yaitu muttabi'un li amril ilahi, seseorang akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahada mimma yuhibbuhullahu wa yardah, dan yang demikian ini adalah termasuk apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Mengikuti salaf berarti ia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia menempuh jalan yang di situ Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Dan inilah bentuk hakikat daripada ibadah. Karena ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Setiap al-ibadah adalah nama bagi seluruh apa saja yang Allah cintai, di mana Allah mencintainya, meridhoinya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Maka ketika manusia, hamba-hamba Allah menempuh jalan ini, maka sesungguhnya ia telah menempuh jalan yang Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Maka barang siapa yang menempuh jalan tersebut, berarti ia telah memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam kewajiban ia menempuh jalan salafus saleh, yaitu mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang Allah cintai dan ridhoi. Seseorang yang mengikuti jalan salaf, ia akan mendapatkan keutamaan, yaitu yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, muhasilun lil hidayati wassalamah minad dhalali wazzaik. Dia akan mendapatkan hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyelewengan. Dan ini adalah perkara yang telah dijelaskan pula sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sahih Muslim, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji terakhirnya, haji perpisahan, menyebutkan taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitaballah. Aku telah tinggalkan bagi kalian yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu manakala kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu berpegang teguh kepada kitabullah. Dan apa yang ada di dalam kitabullah? Tidak ada lain perintah untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara firman-Nya di dalam kitabullah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah juga memerintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maknanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah mengampuni dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sekian banyak ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan untuk ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antaranya lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mengikuti, meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Demikianlah ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasannya sekian banyak ayat-ayat Allah, sekian banyak firman-firman Allah yang itu semua ada di dalam kitabullah. Manakala ia berpegang teguh dengan kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu bentuk keselamatan, satu bentuk hidayah, dan ia akan terhindar dari kesesatan dan penyelewengan. Kemudian keutamaan lainnya yaitu al-fikaku min subuli syaitan, dia akan terlepas dari jalan-jalan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa anna hadha siratim mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi. Surat Al-An'am ayat 153. Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus itu. Ini menunjukkan wajibnya bagi seorang muslim yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum, yang akan memecah belah kalian, an sabilih, dari jalannya yang lurus. Zalikum wasakum bihi, yang demikian itu telah Allah perintahkan kepada kalian. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perlunya kita beriltizam kepada kitabullah wa sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan manakala seseorang menempuh jalan salaf, maka ia akan terbebas dari jalan-jalan syaitan, karena ia akan mengikuti apa yang dituntunkan di dalam kitabullah. Dan di antara tuntunan tersebut yaitu perintah untuk mengikuti jalan yang lurus dan untuk tidak mengikuti jalan-jalan yang akan memecah belah, akan memisahkan dari jalannya, jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Itu di antara keutamaan seseorang menempuh jalan salaf. Demikian juga seseorang yang menempuh jalan salaf, ia akan mendapatkan balasan pahala dari orang-orang yang ia tunjuki jalan tersebut. Melalui dirinya seseorang mendapatkan petunjuk, maka yang demikian ini akan mendapatkan keutamaan bagi dirinya. Sesungguhnya orang yang multazim kepada salaf, dia akan mendapatkan ajar. Man tabi'ahu, dari orang yang mengikutinya. Sebagaimana hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mengikuti jejak langkah di dalam Islam, kemudian jejak langkah tersebut diikuti oleh orang lain, maka ia mendapatkan pahala kebaikan. Dan akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut setelahnya dengan tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut sedikit pun. Ini artinya bahwasannya seseorang yang menunjuki orang lain untuk menetapi jalan salaf, ia pun akan mendapatkan percikan dari pahala orang yang mengamalkannya tersebut. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan. Di antaranya ia akan mendapatkan as-sa'adah fid dharain, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ikhwatiddin a'azakumullah, inilah keutamaan-keutamaan yang apabila kita bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan salaf, maka keutamaan itu akan kita dapatkan. Dan ingatlah bahwasannya yang menempuh jalan salaf itu jumlahnya tidaklah banyak, sedikit. Yang disebutkan at-ta'ifah, at-ta'ifah al-mansurah, sekelompok kecil manusia yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita tidak perlu kemudian berkecil hati, karena jumlah yang mengikuti salaf itu sedikit. Jumlah pengikut bukan menjadi ukuran untuk menetapkan satu kelompok itu di atas kebenaran ataukah tidak. Karena sesungguhnya di yaumil akhir nanti ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Karena sesungguhnya nanti di akhirat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua orang. Maka bukan berarti bahwasannya nabi tersebut di atas kebatilan. Lah, tidak demikian. Karena jumlah banyaknya pengikut tidak menjadi ukuran bahwasannya kelompok tersebut di atas al-haq, di atas kebenaran. Yang menjadi ukuran seseorang berada di atas kebenaran, yaitu ketika ia menetapi ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat berada di atas jalannya. Itulah yang dikatakan al-jamaah. Bukan berarti lantas al-jamaah senantiasa diidentikan dengan sekelompok manusia, jumlahnya banyak. Tidak demikian. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa in kunta wahdak, meskipun kalian itu cuma seorang diri, tetapi kalian, engkau berada di atas al-haq, engkau berada di atas ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun engkau sendirian, berarti engkau di dalam al-jamaah. Engkau berada di atas al-jamaah, meskipun dirimu sendirian. Sehingga bukan menjadi ukuran jumlah pengikut yang banyak itu kemudian dikatakan sebagai orang-orang yang berada di atas al-haq. Jangan kemudian kita tertipu oleh banyaknya pengikut. Jangan kemudian kita terkecoh melihat, oh di sana banyak sekali para pengikutnya. Belum tentu. Karena sesungguhnya yang menjadi kebahagiaan bagi kita adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, walaupun jumlah kita sedikit, atau bahkan walaupun kita hanya sendirian, tapi selama kita berada di atas jalan al-haq, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atau jalan yang disebutkan sebagai generasi mufaddalah, generasi yang memiliki keutamaan, maka sesungguhnya berbahagialah kita. Fatubalil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah wahai para al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Ia asing di tengah-tengah masyarakat yang tidak atau belum mengenal ajaran-ajaran Islam. Inilah bentuk pentingnya kita untuk senantiasa mengikuti jalan as-salafus saleh, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, jalan yang telah ditempuh oleh para tabi'in, jalan yang telah ditempuh oleh para tabi'ut tabi'in. Maka penting bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasidin al-mahdiyyin. Fa'alaikum bi sunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan bimbingan dan mendapatkan petunjuk. Apalagi di saat kehidupan ketika fitnah itu bertebaran, ketika fitnah itu berkelebat di sekitar kita, maka hendaklah kita berpegang teguh kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita tidak dibingungkan oleh keadaan. Jangan kemudian, wah di sana syekhnya begini, sana syekhnya begini. Maka ikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti kibar ulama, yaitu para ulama kibar, para ulama sepuh yang ia telah memiliki keutamaan baik dari sisi usia, pengalaman maupun ilmu dan amal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa terbimbing dan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetapi jalan yang lurus ini. Semoga apa yang kita perbuat dijadikan oleh Allah sebagai dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan akan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.